الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وتويك لهيكيك فصل سويجي الحضانة حفظ من لا يستقل وتربيته تويهبنا وتوين ورس ikung araksane wong kang ora nanemlan ya siman ibzuman la yazgelu ikung araksane ing wong kang ora nanemlan ya siman lan nguruse ya ing wal inasi al yakubiha lan utawi wadon iku kang lewih layak biha kalawan hadona wa awlahuna umun lan utawi kang lewih utama utamane inas walina sulan utawi pirang-pirang wadon aryaku iku kang lewih layak biha kalawan hadona lan utawi kang lewih utama utamane inas umun iku mbok suma ummatun gai karisake mbok yudlina bi inasin kang yakan tet ya ummahat kalawan pirang-pirang wadon yugodang agrabuna ale dendingin kuno pokang leuwih parek-pareke wal jadi dudagadumu wal jadi dilan utawi gawa jadi dudagadumu bodihina dagadumun wal jadi dilan utawi gawa jadi tukadamu ba'dahunna ubu abu tukadamu iku dan dingin kening dalam sahusene umahat opo umu abin mboke bapak summa umatuha kari-kari sake mboke umu abin almudu liatu sake kangnya kentet biinasin kalawan pirang-pirang wadon summa umu abin kagalik kari-kari biang saking biangnya bapak saking bapak aleka yang mengkono-mengkono al-mudliya abi jadin kagali kari-kari biangnya bapak saking haki kagalika aleka yang mengkono al-mudliya wal qadimu al akhwatu wal kholatu alaihinna lan utawi kaul qadim iku den dinginaken sakehe iku den dinginaken opo sakehe al akhwatu dulur wadon wal kholatu lan sakehe bibi alaihina ngarikakan ingatase al-mazkurat al-mazkurat setajan orang neraskin pengawasan orang orang bacakin khilafatihah hiji kanggo almarhumah ibu Juriyah binti Fatimah binti Sa'ad. Kemudian Haji Sarbi bin Haji Sana meninggal gudang tiga raksa. Buat guru kita yang sedang sakit, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta Pusat. Haji Sarah bin Muin meninggal Senin jam Kampung Sewan Tangerang. Kemudian Maimunah binti Yahya. Karena Allah Usun bin Haji Haji Neneng Amanah binti Kiai Haji Ahmad Herun, Haji Muhammad Toton bin Haji Usuk Muhammad. Terakhir ialah keluarga tokoh Mas Haji Pabran. Anu tedamang mudah-mudahan dienggal kendamang. Mudah-mudahan ke Habib Abdurrahman dipasihan sobat. Tur dipasihan enggal damang. Mungkin mudah-mudahan diampura sadaya dosana, dilegakeun, dicaangkeun di kuburanana, dipasihan nikmat kubur. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya masayin, nanya bagaimana hukumnya main musik seperti band dan bagaimana orang yang mendengarkan musik itu keasupkan karena alatul lahwi, jadi haram mutlak. Mutlaknya jadi tambah keasupkan karena alatul lahwi, jadi haram main musik ya haram. Mual dina naon kan paling dikerbekkan doang di neraka. Nunga dengi kena ya makmum atau berjamaah serba baik dihiji kena nunga dengnya. Ulah sok main musik pegawaian Kristen main musik. Iya mah punten bagi aku mah mun ngawas anu di meninggal. Sok kurang sempurna hukum tajwidna. Kumah ngomah non gitu ngaran ngajian di nuninggal tajwidna kurang bagus doraka tuh doraka lamun urang kuli ngajian di maot kuli ngaran lagi teda kudu nu bagus makhrajna. Lamun nu teu bagus misalna huruf naon nu teu bagus teu sakabehna teu bagus meureun po nu kurang bagus atawa dod nu kurang bagus teda tanu disiksana nu kurang bagusna tah nu teu kudu dibayar nu goreng tah jeung nyana doraka. Ulah wae tuh nu tajwid teu bagus mah. Kumaha gasih mayitna ngabeuratkeun atawa teu mayitna urusan nyana mah. Moal ngamomononan moal. Hanya doraka lamun urang tajwidna kurang bagus. Itung-itungan ekonomisna sabaraha nyana nu kurang bagusna etalah anu urangan kana ujrohna. Di samping urangan kana ujrohna oge ngadorakakeun ka dirina. Ulah mun kurang bagus makhrajna jeung tajwidna, ulah wani-wani ngajian kuli, teu ngaranakeun kuli. Jang sorangan ge beurat komo kuli. ulahnya. Kanyahoan bagus jeung gorengna bebeja ya gabatur gagurukeun berarti geus bagus encan ieu makhraj yeuh lamun encan ngaguru deui. Ulah waka dijual ka batu. Lantaran barang jore mah dijual teh atuh murah hargana. Duka jangan musonib dina ieu pasal rek nerangkeun hadonah. Aya istilah hadonah dina fikih. Hadonah hadonah teh pertanggungjawaban, nanggung jawab nu kudu diurus. Saha teteh nu kudu ngurusah? Izaid rumah tangga jeung sarwiti moga anak imah tangga geus 2 tahun teh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab dingaranan Muhammad Rajbi Rajab berarti teu kudu hese-hese. Bongana Agustus Agus, Desember Desi, Oktober Oktavia, babari bae jang ngaran mah kitu. Kameran keur sasapu ngaranna teh ya. Runtah. Babari kolot bae lama geus kitu bae. Boga anak Zaid teh kagarak sabulan ai prak eta Zaid jeung Sarwiti teh masyaallah cecok gede badai datang berarti nyanang geus teu bisa ngendalikeun nu tatadina surat cintana sehidup semati poho kuari. Surat cinta anu dijadikeun mustika kunyana diteden di handapeun lamari kuari cekcok gede luar biasa gara-garana Sarwiti SMS-an jeung lalaki sejen. Merajalela ye kuari. Awewe ninggalkeun salaki di Cikupa tarololnya saya. Nah, cekcok. Ternyata teu bisa dipertahankeun. Ki Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti. Geus teu hayang deui aing mah. Daye ku ari statusna kan pisah. Tatadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui. Tanya deui Ki Zaid, kumaha neuk rujuk deui? Teu hayang aing memual ngaletak ciduh aing. Waduh. Keras Ki Zaid. Lain dirujuk tambah deh tadi natolak hiji jadi 2 tolak deh lain 2 sugan MP menang sebulan teh sugan MP. Nah kuari ditanya deh lantaran karak boga anak sebulan. Nah iya kuari ditanya deh terus ente lain deh terus endahan nambahan deh hiji tilubain kubro. Cak aing moal balik deui, moal balik deui emang kos eueuh deui bikang. Eta kos kitu tah. Gagarak modanya anak ku aing, leuwiti nyana ditiir ku aing. Bahasa hawa nafsu teh kos kitu pan. Kasimpulanna mah teu pisah bae. Na ieu nu jadi masalah anak na saha nu ngurusah. Nukur jadi masalah soal pengurusan anak. Ia saha ia nungurus. Iji ngurusan mandian anak, nyusuan anak, kemudian kebelah dituna narbiahna, ngisingna, daharna, tak iya sahanu ngurusan jeung sahanu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana. Rapi di agama mah sabenerna mah. Lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh. Nikmat. Salaki ngabogaan hak, pemajikan ngabogaan hak, diatur ku agama urusan imah tangga lanjut jeung geusanana aya aturanana. Urusan kenegaraan, rakyat jeung pamarentah cukup dina Al-Qur'an ngatur. Kangjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in. Nikmat jasa hirup. Urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya cara na sakitu rapi. Urusan ketetanggaan urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Qur'an teu meunang berkibar. Teu meunang we Qur'an teh jadi tolak ukur di hiji nagara. Komo di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul Karim. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Teu kuat nagara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari. Kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di nagara perang. Kalau kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Kunaon emang lah mending ngeridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang mah. Padahal engke paeh kuari. Maningan paeh kuari memperjuangkan agama modar sorga maningan diangelkeun tapi paeh na ka neraka maningan. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti majlis. Bukti kita puasa Rajab bae. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang deuk make sistem Al-Qur'anul Karim deuk diterapkeun sebagai sistem di negara cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae lurah kasinggung. Camat kasinggung. Bupati mah komo kasinggung jasa. Padahal mun ditanya agama nanaon sia, is. Ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu. Sinar ilahina. Leutik jasa. Leutik jasa. kanyawan detikna praktek agama Islamna nyana asa-asa. Mentak di akhirat bupati, gubernur, menteri ditimbang jeung tukang toge. Leba iman nih mah leba iman. Atuh beratan tukang toge. Oh, tukang toge teh berat jeung. Isi ya tukang toge bisa berat gitu aing mah baheula ngaji bae. Aja nuturkeun agama bae sabodo ting nagara managara bae geus aing mah teu peduli. Ji jama hantep sia mah. Emang udah gitu atuh dagang toge ge rugi bae aing mah cenah. Geus lah pokoknya teu diarurusan. Luhur tuh tukang toge. Dibandingkan jeung terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuari nama bagus, kuari nama jaga di akhirat nama rosak bakal. Pokok naik ke sorga maka sorga lantaran aya iman ngan kekerbekan. Separa kebel nanti ya 1500 tahun lah. Panjeneng kiai mah bangun ngayakinkeun atuh aing mah yakin jas macan bae Quran. Nyana nu teu yakin delok maca Quran. Wani disanghareupkeun ka Gusti Allah. Yo hayu aing. Mun teu ngrebek heula sia. Gitu. Ku yakin-yakinna bae eta mah. Lah cenah meureun bohong. Lagleg kabohongan sia. Hayang nyaho. Ieu mah keur nyarita. Ka urusan nu kos kieu geus anggeus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Mun can anggeus moal ka dimawatan Kang Cina. Mentak urang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imah merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh orang tepati bener. Tah minimal kos kitu baheula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di dieu bua lalede. Haju asa bener bae pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, masyaallah, masyaallah. Jadi minimal orang teh introspeksi, aing orang teh peti bener, masyaallah. Geus istighfar, teu pati rosah takaburna sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Geus satu saat mah nyana teh berpikir, ah hayang ngabersihan awak kitu. Sebab nyaho ka bener. Lamun teu nyaho ka bener mah datang ka paeh pan terus bae naudzubillah min. Eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae lah di jero hate. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya bahan. Mun teu dicaritakeun nu aslina deuk iraha nyahona. Deuk iraha nyahona. Sakadar nyaho bae lah. Helanan sugan we atuh geus nyaho mah aya pitulung Gusti Allah subhanahu wa taala. Eta lamun dibere topek kos kitu tah bahasana mun teu dibere topek mun teu hayang ngaji aing ngaji kusukara ditujasa geus ulah ngaji ka Cilomok dicarekanan bae aing neangan deui Kiai Golkar bisa disobok. Oh siapa barengan jeung Kiai Golkar ka ditu rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu. Cek kiai, waduh eta cek kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sia lah. Aduh. Tah ieu deuk nyaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan kemudian papisah indung bapakna. Mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak, urang babarengan imah tanggana, atawa ngurusan bapa babarengan imah tanggana, ngurusan emak babarengan imah tanggana, na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak, ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu. Oh. Iyalah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak. Kemudian kandas di tengah jalan papisah. Na ieu kawajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamiz saha ieu supaya urang lepas tanggung jawab di dunia selamat di akhirat. Selamat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang urang teh aman. Panie, aduh kumaha nu nyandung mah ieu nu nyandung. Unggal pengkolan aya anak, unggal pengkolan aya incu, unggal pengkolan aya anak. Ih, tadunya rarandung teh lain jore nyandung na ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol tadunya rarandung teh tololna kos kitu doang. Aing nyandungna mah dititah ku agama, aing teu ngurusanana tah. Pancen kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleu awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibah. Waalaikum, waalaikumsalam. Mun ya. Salam kitu datang datang. Orang mana sih Neng? Cikupa. Aduh bener ieu. Ieu mah teh ngamun salagi ka mana cenah kawin deui. Cekna teh emang tukang kawin ieu cenah salagi kula mah teh tadina teh Neng deui ku nyaho cenah dipelet meureun ku nyana. Bae dipelet atuh meureun bogoh bae lah loba omong cenah kiai mah. Ieu bae anak cenah anu ngurusan teh geus dua nu hiji ditungtun nu hiji diais buntelan bae gede. Paneta urang cukup patolol jasa eta geus kitu teh. Tah ieu nasib da deui kumaheun. Masyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki buka pamajikanna tilu. Ngancam ka pamajikan. Awas ya. Kajen teuing aing teu datang ka mah awas ya lamun datang kaki uci isin aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjeung ki ucina. Awas ya mun bawa nama sia lamun ka aing mah ki uci ditampiin sia ku aing. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Cek kana aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh Gusti Allah. Wis macam-macam nu nyandung mah kitu. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endek ka mana nyana ngomongna. Kitu ge keur dihareupkeun ketika teu balik-balik mah panjana deuk menta tuluna ka mana. Atuh jalan tukang nyana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebenarnya macamnya kula diancam, ya teu meunang ka dieu. Aju pan atuh ka dieu. Ah, ulah gandeng cina kiai. Itu siapa diancam? Ongko ka dieu? Ongko. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid imah tangga jeung Isarui titik kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedengkeun boga anak kagarak borosot bubulanan perlu pengurusan anu intensif anu bener-bener positif ngurusanana teu meunang ngabaikeun ka ieu dibabkeun di dieu ngaranana bab hadona hadona hadona eta hizuman layes taqil ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana can bisa dahar sorangan can bisa ngisang sorangan can bisa make sorangan can bisaeun komo orok maboro-boro dahar nyusu ge can bisaeun eta teh ngaranana hadona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan sebab ieu mah pan manusia kitu keneh wa tarbiyatuh jeung ngadidikna ieu supaya rapi budak tea kumaha saha tah ieu lah dek diatur cek pikiran urangnya cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cak pikiran urangnya mun dibikin ka bapakna moal beres moal lah tuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu kaditu nama paneangan deh Kajian kumaha geneangan deui emang kumaha gitu. Das, orok ieu lah pokona mah modal teh henteu. Mimiti nama bener bae nyana teh ribut perebut anak kabelah ditu nama terabaikan. Mentak di dia diatur. Saha ieu nu layak ngurusan anak? Cik di dia walina su alayakubiha kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak. Maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri, aya anak, serahkan urusan pengurusan ka pamajikan anak ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Ge, lamun kadele ku urang ieu pamajikan anak bakal ngurusan. Kait temut laki. Lamun pamajikanna bakal ngurusan hiji percaya kaagamaanna diana. Nomor kedua, mukim teu ka mamana manehanna teh atah, ta ieu teu naon. Aye kitu mah pamajikanna memang kurang dina agamana, boro-borona naon? Boro-borona naon? Suntak sentakna ge luar biasa. Kanyahoan keur babarengan jeung salakina oge teu acan ka nu sejen api lain ta eta mah ulah lantaran ngabahayakeun. Nomor kadua teu ka mamana manehanna aye kitu mah isuk-isuk ka pabrik sore datang, isuk-isuk ka pabrik sore datang atawa leng ka Korea, ka Thailand, ka Malaysia ulah diserahan anak ta mah kos kitu mah. Boro-boro diserahan anak diri da ge teu bisa ngurusan. Ulah tah jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan. Nomor kaduana nyanana teu ka mamana. Atuh ka mamana mah neka mana ka Arab kumaha neka Arab sanu ngurusan. Ta ieu diatur ye heulanan ye tengetkeun wal inasu wal yakubiha awewe awewe leuwih layak leuwih pantes ngurusan eta budak. Baik budak nu tamyiz teh karena budak leutik keneh atawa teu tamyiz teh karena edan kurang akal nu ngurusanana tetep pamajikanana ngan nu ngabiayaan adalah salakina. Eta berat tah hirup kitu berat. Berat tah salaki ge ngabiayaan be asa deungdeungeun padahal anaknyana kan. Anaknyana tapi asa deungdeungeun be embungeun tah si salaki teh ngabiayaan anak. Ngabiayaan pengurusan-pengurusan kusadumeh geus henteu ngahiji jeung pamajikanana padahal mah pan anak mah teu bisa dikumbah santaran darahnya na sakali anak tetep bae anak kuari anak di akhirat moal henteu neangan sasahanya anu diteangan di urusan teh di urusan jaga di akhirat bakal diteangan mana abah kula ieu dedi. Dedi abah ka mana? Ieu deuk menta pertanggungjawaban baheula dipasangkeun henteu di sakolah henteu dididik henteu. Aju emak ge henteu dibere apakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi? Tangan, cek malaikat teh hayu coba. Tangan gadieu ka ditu ieu umma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pamajikan. Di teangan ku anak deuk dipenta pertanggung jawaban anak. Lumpat ka masrik, jol. Seuneu. Lumpat deui ka kidul, seuneu. Lumpat deui ka wetan, seuneu. Lumpat deui ka kaler, seuneu. Wah, mana ting poharana meureun jelema lulumpatan embung dipenta pertanggungan jawab. Sangkilang kuku maha lulumpatan ge jaka dia seuneu ka ditu seuneu ujung-ujung nama kapang ya ieu abah Dedi. Waduh ka ditu sia ka ditu bah kula embung ka neraka menta pertanggungjawaban ieu lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula. Kula mendek sakitu bae embung ka neraka dek neumbleuhkeun ka abah bungan abah baheula pengurusan kula. Dalam urang boga pikiran kadinya moal datang ka henteu ngurusan. Ieu pan urang nu mantap embung ngurusan teh padahal mah ulah keur eueuh keur ayana ge teh hayang asa lain-lainna deui padahal anak sorangan. Masya Allah. Nah iya, jadi nungurusan mah tetap baik awewe saha atuh ieu nungurusanana. Wa lahuna umun pangutamana di antara awewe indungna. Nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula. Indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan kahiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu bae heula tah. Tanggung jawab penuh terhadap anak teu meunang dikanusejenkeun kudu nyana nu ngurusan sebab anaknya na. Lamun dikanusejenkeun eta kudu musyawarah heula jeung salakina. Nyokot menyokot ngan diuruskeun ka batur pan eta ngaranna tambah tali tambah daun. Sebab nungurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina, engke nungurusan ngabiayaan anu ngurusanna ge salakina kene di agama tetep kudu musyawarah heula. Mun lain emakna nungurusan bebeja heula ka salakina. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu, ribut perebut anak, sidang ke meja hijau. Nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah? Di Kristen mah lamun ranan kitu ngaran apa pisah kebenaran ieu boga perusahaan eta teh antara hiji jeung dua, milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel eta Kristen mah kos kitu. Papisah boga toko misalnya gede swalayan, hah anak saya nundek ngurusan anak teh ieu, hah siap indungna ngurusan anak lepaskeun swalayan. Ah, dek ngurusan ieu iya, kula mah nekang sualayan bae ngelepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua, eta Kristen teh kos kitu. Di Islam mah lain kitu, rapi. Di Islam mah tetep bae ari napakahna mangalir ti suami. Lamun henteu dibere napakah, awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising tea, gapang, ngaampokan tea, nyusuan tea, mandian tea, ieu adalah urusan indungna. Rapi jadi. Geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya, pamajikanana atuh terus ngurusan. Kedatang deui ka dinya sebut. Bari nganjang we gitu. Susugan. Eta selamat pamajikan anak bener-bener ngurusan ka anak teu masalah. Menang bae 5 bulan genep bulan pan sedona geus masang deui. Lipenna geus kandel deui. LDL-na geus anyar deui. Waduh luar biasa. Jadi beger deui atuh jang ora keneh. Tah ieu pan ngurusan anak teh terbengkalai. Terbengkalai ieu teh ieu lamun nyana beger deui boga kabogoh deui kamari kapan kapan kawin teh jeung tatanggana ieu urang Cikupa teh tah jeung urang Pasar Kemis kuari mah boga bebene urang bojong depan anak terbengkalai eta anak lamun nyana keur ngobrol keur bobogohan ngaranna gerangna ieu itu ge duda deui sarua nah kuari anak ceurik bae lain di ais di susuan di bekem ku nyana gandeng sia ngaganggu emak bae bisa-bisa dua kali tilu kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan bener-bener diurusan kemudian nyanana teu ka mamana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana silakeun indungna tapi begitu manehanana kawin deui ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui mah lantaran nyana sibuk urusan salakina mal kaurus teh budak teh mantek gede hulu budak bakalna gede hulu teh kaurus sebab ngurusan bapana ge pan dua huluna teh kaburu jadi tilu ngurusan hulu burung teh kaburu tah ieu ulah seuri sia. Teh salila can kawin si Sarwiti silakeun ngurusan eta budak ketika geus kawin musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil ceuk Zaid lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran encan kawin ku ari mah geus kawin nya sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah ngaran ge anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah de kumaha ngurusan budak oh kadieun bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna naye summa ummahatun yudlina bi inasin lamun geus teu bisa ngurusan tasi emakna ka eta anak hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan soteh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana-mana mana-mana teh berarti makolot yudlina bi inasin terus bae ulah kapisah ku sasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana-mana emak kaha uyut mun uyut na teu bisa ngurusan mana-mana emak sabau mun bau na teu bisa ngurusan mana-mana emak eta teh yudli nabi inasin ai di kitab mah eta harares eta yudli nabi inasin kudu disurahkeun kos kitu ta yudli nabi inasin teh ngajurus ti jihad emak bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapa ta ieu pamajikan ye ieu mana ieu bapana panti mana boga emak panti bapa ti bapana ge boga emak tak ulah ti jihad bapa nungurusan teh ulah dibikin ke makolot ti jihad bapa tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana emak ai ieu mah mana bapana emak kuari mah heuheuan balik sia kero kata kos gitu ya kercerita yudlina ayah santri mah di kitab teh didolekan ayah yudlina bihinasin kumaya tak kos gitu ta jadi nu ngajurus makna mana emak mana mana emak emak mana emak emak emak emak emak emak gitu ayah tawa kan ngurusan teh tak kurang sebab kapisahku bapak lain dari karakter kapisahku bapak lain dari karakter tapi lamun ngajurus mana eta leuleuy beda awewe mah beda awewe mah ka anak teh nyaah bae ka anak teh deudeuh bae nu mantak kuari mah kaget di akhir zaman mah lamun aya emak miceun anak kaget biasana sanajan anak haram anak zina, anak jada ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu miceun anak disangiang dipiceun di hareupeun lawang di Cikupa di hareupeun lawang kan di pasar kemis dipiceun ka ranca pondok geus loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipiceun ka nyaah ka nu jadi anak teu inget pagawean nyana baheula-baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipiceun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipiceun ka walungan anak teh dipiceun ka sawah dipiceun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit sabodo teuing teu nyaah berarti kan ka anak teh ieulah di akhir zaman mendek tetep sakitunya ahna indung kanu jadi anak tetep baik musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain ucing tapi kan ieu mah manusia manusia mah pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakena nomor kadua urusan ngalempangkeun pikiranana didikan tarbiahna ieu engke ieu kena bisaeun maca Quran kena nyahoeun ka hukum Islam kena pinter dina beragama na pan eta nu kudu ngadidik awalan indung na ieu wal inasu al yakubiha mun indungna ieu geus teu bisa maka engke pindah kuari ka mana emak, berarti emak kolot. Geus wa aulahunna umun pang utama nama mana nungulusan suma ummahatun yudlina diinazin ngan engke yuqaddamu aqrabuhunna heulakeun nupang handap-handapna nupang deket-deket. Mimiti makna eta budak dengan biaya salaki sing ade mun mana geus teu mampu lantaran geus henteu kepercaya mana emak tetep biaya ti salakina kana ti bapana eta budak mana emak nage geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana mana mana emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana mana teu mampu makolotna makolotna geus embungeun keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna uyutna teu kasiwer adalah baona baona teu kasiwer beki eueuh sabenerna mah ngomong doa ngan ngomong doa tuh beki kaditu mah geus jadi tulang sabenerna mah ngan carita ngomong teh kos kitu yuqaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ye baona ye panjang umur 150 tahun meureun ye umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta teh ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atau ulah ka bao na ieu karena kitu ngaranna uyut heula salila aya kene akroban uyut batan bao wal jadid wallahu a'lam.